Merdeka atau kita mati, semuanya omong tanpa memahami. Kebebasan tanpa empati, ya omong doa, ya omong kosong. Jangan marah-marah melulu, tapi gak pernah ada solusi. Jangan marah-marah melulu, tapi gak pernah ada solusi. Ya ya ya ya ya ya ya, jangan cuma ya ya ya aja. Gile lo. Siapa yang gile? Bule, gile, lili. Ayo, ayo, ayo. Urusin hidup lo, jangan urusan orang lain. Ayo, ayo, ayo. Jangan banyak gaya lo, segaya aja deh. Yang hebat, isi dari liriknya tuh kan banyak kan nyuruh orang untuk gak banyak ngomong, gak banyak marah-marah, tapi banyak tindakan. Nah di sini tak gambarkan betapa banyak, betapa kita itu hanya melakukan sebuah tindakan berjamaah gitu. Dan kita nggak sendiri gitu, kita melibatkan banyak seniman gambar yang masih belajar. Kita libatin juga untuk berkontribusi membuat sebuah karya berjamaah seniman gambar. Di sini juga jadi kita ada komunitas gambar di sini namanya iCaptain. Nah kita libatkan untuk bekerja membuat video klip ini. Lalu mereka akan menggambar ulang wajahnya. Kemudian dibalikin ke Euphoria Visual untuk grading. Di situ teknik gradingnya juga beda. Kita akan menggrading real shot yang ada di sini, lalu mengcombine dengan hasil gambar anak-anak itu, lalu di blend. Merdeka atau kita mati, percuma saja tanpa saling menghormati. Kebebasan tanpa empati, ya omong kosong, bla bla bla. Jangan marah-marah melulu, tapi gak pernah ada solusi. Jangan marah-marah melulu, tapi gak pernah ada solusi. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ayo, ayo, ayo, urusin hidup lo, jangan urusan orang lain. Ayo, ayo, ayo. Jangan banyak gaya lo, segaya aja deh. Gaya munafik, gaya koruptor, yang provokasi, ya lo gak asik. Kerja yuk kerja, hidup gak hebat sebelum telat. Ayo semangat semua. Ayo kita jangan cuma ngeluh aja. Ayo kita jangan cuma ngeluh aja. Ngeluh aja, ngeluh aja, ngeluh aja. Urusan orang lain. Ayo, ayo, ayo. Jangan banyak gaya lo, segaya aja deh. Gaya munafik, gaya koruptor, yang provokasi, ya lo gak asik. Kerja yuk kerja, hidup yang hebat sebelum telat. Ayo semangat. Ayo, ayo, ayo. Ya mudah-mudahan video klip ini bisa menginspirasi banyak anak muda dan juga generasi. Lagu ini kan terinspirasi juga karena semangatnya Om Iwan juga gitu. Bahwa Om Iwan selalu dalam setiap lagunya ingin memberikan inspirasi dan energi kepada para pendengarnya. Dan jelas kita pengen di lagu ini pengen mengingatkan juga, pengen menginspirasi anak muda daripada lo ngeluh, daripada lo cuman komplain, daripada lo cuman cuman marah-marah doang, ya lo kerja aja. Konkret ya, langsung kerja. Lo kerja berkarya udah itu yang paling penting, karena sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa kita zaman sekarang adalah generasi yang ingin bekerja dan berkarya terus. Jokower bener.